إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله بتقوالah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketahuilah bahwasanya syariat bahwasanya agama Islam yang kita peluk ini adalah agama yang sempurna yang telah mengatur segala sesuatu yang telah mengajarkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat manusia, baik itu perkara yang berkaitan dengan perkara akhirat ataupun perkara dunia, baik perkara usulnya ataupun furu'nya, baik perkara tersebut mengandung manfaatan atau perkara yang akan membahayakan umat manusia, semuanya telah diatur urusannya dalam agama Islam. Ibadallah, di antara keagungan dan kebaikan syariat Islam ini, dan semua syariat Islam, dan semua yang terkandung dalam syariat Islam adalah kebaikan. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilihkan kepada kita, telah memilihkan untuk kita semuanya suatu hari yang sangat mulia dibandingkan hari-hari yang lainnya, yaitu hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada umat-umat sebelum kita untuk mengagungkannya, akan tetapi mereka menyelisihinya. Kaum Yahudi memilih hari Sabtu, sementara Nasara memilih hari Ahad. Dan Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk kita umat Islam hari Jumat adalah hari yang memiliki keutamaan dibanding hari-hari yang lainnya. Di antaranya, hari Jumat merupakan hari Id atau hari raya yang Allah pilihkan untuk umat Islam yang terulang setiap pekannya. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan disahihkan oleh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma'asyiral muslimin, inna hadzal yawm Ja'alallahu lakum 'idan. Wahai sekalian kaum muslimin, sesungguhnya hari ini, yaitu hari Jumat, adalah hari yang Allah jadikan untuk kalian sebagai hari raya. Kemudian yang kedua, hari Jumat padanya akan terjadi hari kiamat, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, khairu yawmin tala'at 'alaihi asy-syamsu yaumul jum'ah, fihi khuliqa Adam wa fihi udkhila al-jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit padanya, yaitu hari Jumat. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam. Pada hari itu pula Allah Subhanahu wa taala memasukkan beliau ke dalam al-jannah. Dan pada hari itu pula Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan beliau dari al-jannah untuk diturunkan ke dunia. Dan tidaklah hari kiamat akan tegak, akan terjadi melainkan pada hari Jumat. Kemudian pada hari Jumat tidaklah seorang muslim meninggal pada hari tersebut, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya dari fitnah kubur. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Asy-Syaikh Al-Albani mengatakan, al-hadithu hasan aw sahih bi kathrati riwayatih. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min muslim yamutu yawmal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Tidaklah ada seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau meninggal pada malam Jumat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari fitnah kubur. Kemudian di antara keutamaan yang lainnya, pada hari Jumat Allah takdirkan ada suatu saat atau waktu yang merupakan waktu yang mustajab. Dalam hadis Abi Hurairah, riwayat Al-Bukhari, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara yawm al-jum'ah faqala, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala shay'an illa a'tahu iyyahu. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang hari Jumat. Kemudian beliau mengatakan, di dalamnya terdapat suatu waktu yang mana tidaklah seorang hamba muslim bertepatan dengan waktu tersebut dalam keadaan dia melakukan salat, kemudian dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan kepadanya. Para ulama berbeda pendapat tentang waktu tersebut, kapan waktu tersebut, yakni pada hari Jumat. Ada banyak pendapat dan ada dua pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Yang pertama, yaitu waktu sejak duduknya imam di atas mimbar sampai selesai sholat Jumat. Kemudian pendapat yang kedua, waktu setelah sholat asar pada hari Jumat sampai tenggelamnya matahari. Aqulu ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ibadallah rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan kepada kita semuanya terkait dengan hari Jumat ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada seluruh kaum muslimin untuk menghadiri salat Jumat. Yaqulullahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian diseru untuk salat pada hari Jumat, maka hendaklah kalian bersegera, hendaklah kalian bergegas untuk menghadiri zikrillah, mengingat kepada Allah, yaitu salat Jumat, dan tinggalkanlah jual beli. Dijelaskan oleh para ulama dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bersegera dalam mendatangi salat Jumat, dan asal dari suatu perintah dalam syariat adalah wajib. Kemudian yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala melarang dari kita untuk berjual beli setelah azan Jumat dikumandangkan, sehingga tidak tersibukan, sehingga melalaikan dari sholat Jumat. Seandainya sholat Jumat tidak diwajibkan, niscaya tidak akan dilarang jual beli. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tariq bin Shihab yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, dinyatakan sahih oleh Al-Imam Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Al-Jum'ah haqqun wajibun 'ala kulli muslim fi jama'atin illa arba'atin: 'abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyyun aw maridun." Salat Jumat adalah syariat yang wajib, suatu hak yang wajib bagi setiap muslim dengan berjamaah, kecuali empat golongan, yaitu hamba sahaya, para wanita, demikian pula anak kecil dan orang yang sakit. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengancam orang-orang yang meninggalkan salat Jumat dengan sengaja tanpa uzur. Dalam hadis Abdullah ibn Umar, demikian pula hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Layantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin." Hendaknya orang-orang berhenti dari meninggalkan Jumat dengan sengaja, atau jika tidak, Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup hati-hati mereka, sehingga mereka akan dijadikan sebagai orang-orang yang lalai. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari menjadi orang-orang yang dilalaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, kemudian ada satu perkara yang perlu kita perhatikan dalam menghadiri salat Jumat ini, yakni ketika khutbah sedang berlangsung, hendaknya kita benar-benar perhatian dan mendengarkan apa yang disampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, beliau menyatakan, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ah ansit wal imamu yakhutub faqad laghauta." Jika engkau mengatakan kepada temanmu pada hari Jumat, diamlah engkau sementara imam atau khatib sedang berkhutbah, maka engkau telah berbuat sia-sia. Dalam hadis ini terdapat larangan bagi kita untuk berbincang atau bercakap-cakap dengan pembicaraan-pembicaraan, karena Rasulullah SAW telah menyebut orang yang berkata, "Diamlah engkau," sementara di dalamnya terdapat bentuk amar ma'ruf sebagai perbuatan sia-sia karena tidak pas pada tempatnya. Maka bagaimana pula dengan pembicaraan atau obrolan yang tidak ada kaitannya dengan amar ma'ruf? Tentu hal ini lebih terlarang, lebih merupakan perbuatan yang sia-sia. Akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk bisa mendengarkan dan kemudian bisa mengambil manfaat untuk kemudian kita mengamalkannya dan kita diberikan barokah daripadanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.